التي كانت العرب تتخاطب بها عند نزول القرآن وقبله لم تستعمل قبل ذلك في معنى شيء آخر. وإذا لم يعلم هذا النبي فلا يعلم أنها حقيقة، وهذا خلاف ما اتفق عليه. وأيضا فيلزم من هذا ألا يقطع في شيء من الألفاظ أنها حقيقة، وهذا لا يقوله عاقل. Dan jika mereka mengatakan yang kami maksud dengan maudi'alahu, makna asli adalah makna yang ustu'milat digunakan untuk satu kata awalan pertama kali, maka jawabannya, dari mana diketahui bahwasanya kosakata-kosakata ini yang orang Arab telah menggunakannya saat Al-Quran turun dan sebelumnya tidak digunakan sebelum itu untuk makna yang lain. Maka jika mereka tidak mengetahui peniadaan ini, maka berarti tidak diketahui bahasanya kata ini adalah hakiki. Dan ini menyelisih kesepakatan mereka yang mengatakan bahasanya kata ini adalah hakiki. Maka Syekhul Islam tadinya menjelaskan, jika orang-orang yang menganut makna majaz dan hakiki itu mengatakan bahasanya pengertian hakiki adalah kata yang digunakan pada maudi'alahu, makna sebenarnya. Jadi maksud makna sebenarnya adalah makna pertama kali, maka orang yang menetapkan adanya hakiki dan majaz ini wajib menetapkan kalau dulu orang Arab tidak, pada asalnya tidak pernah menggunakan kata-kata tersebut untuk makna yang lain. Misalnya kemarin tentang makna rekop, rekop, rekop itu leher, dan itu juga artinya orang. Jika mereka katakan rekop dalam arti leher itu adalah makna asli dan makna sebenarnya, tolong datangkan bukti. Kalau orang Arab di satu masa tidak pernah menggunakan rekop dalam pengertian torah, cuma rekop dalam pengertian leher, kemudian datanglah muncul makna baru rekop dalam artian torah, tolong datangkan fakta yang menunjukkan an-nafyu, peniadaan penggunaan rekop sebagai dengan makna orang di satu masa, di masa jahiliyah atau di masa kapan. Nah tentu fakta ini tidak bisa didatangkan, tidak diketahui. Wa idza lam ya'lamu hadzal nafya, nah kalau mereka tidak punya data yang valid, yang akurat, yang meniadakan, meniadakan penggunaan satu kata untuk satu makna, berarti tidak diketahui yang hakiki yang mana, rikob dalam artian leher atau rikob dalam artian uang keseluruhan, itu tidak bisa diketahui yang hakiki yang mana, karena syarat untuk diketahui hakiki yang mana adalah diketahui makna asalnya, dan makna asalnya adalah makna yang pertama kali digunakan. Nah, ini butuh data historis untuk mengatakan makna yang pertama kali digunakan. Nah kalau peniadaan ini tidak diketahui, hakiki tidak diketahui, nah ini berarti menyelisih kesepakatan. Wa'idun, dan juga yalzam, konsekuensi daripada hal ini, tidak ada satupun kosakata yang bisa dipastikan kalau itu hakiki, karena semuanya membutuhkan data sejarah. Wa adalah yakuluhu akilu, dan ini satu hal yang tidak dikatakan oleh orang yang berakal. Tuma haula illadzina yaquluna hadza najidu ahadahum ya'ti ila al-fadhil lam ya'lam annaha ustu'milat illa muqayyadatan fa yamtiqu biha mujawadatan an jami'il khuyut thumma yada'i anna dhalika huwa haqiqatuha min ghairi an ya'lama annaha nutqun annaha nataqa biha mujawadatan wala muti'at mujawadatan mislu ayatula haqiqatul aini wal atul al-mubasiru thumma fi aini syamsi wa aini na wa sumyati aini syamsi wal aini na fi'atu wa aini zahabi lil musyabahati lakin aktaruhum yakuluna inna hadha min babil mushtarafi la min babil haqiqati wal majasi fa yumassalu fi ghairihi. Misal lafzu ra'si yaquluna huwa haqiqatun fi ra'sil insani thumma qalu ra'su darbi awwalihi wa ra'su al-'aini lil manba'ihi wa ra'su al-qawmi li sayyidihim wa ra'su al-amri li awwalihi wa ra'su al-shahri wa ra'su al-hawli wa amsalu dhalika 'ala tariqil majazi wa hum la yajiduna qattun anna Allah ta'ala ustumila mujahadan fal yajiduna annahu ustumila bil quyuti fi ra'sil insani. Kemudian mereka yang mengatakan hakiki dan majaz, najidu kita jumpai salah satu mereka, mereka mendatangi satu, mereka bawakan satu lafaz sebagai contoh hakikat dan majaz yang dia tidak mengetahui bahwasannya kata tersebut tidaklah digunakan kecuali bergandengan dengan yang lain. Lalu dia mengucapkan kata tersebut mujawadatan, terbebaskan dari semua kuyut, dari semua pengingat. Kemudian dia mengklaim itulah makna hakikinya. Minumairin ayat lama tanpa dia sadari bahwasanya kata tersebut dia ucapkan adalah mujawadatan bebas dari ikatan. Tanpa dia mengetahui kalau itu anak kata tersebut diucapkan bebas dari ikatan, tidak pula diletakkan pertama kali bebas dari ikatan. Contohnya mereka mengatakan makna hakiki untuk ain adalah mata kepala, yaitu anggota badan manusia al-mubsir yang bisa digunakan untuk melihat. Kemudian dinamakan dengan ain matahari, ainu syamsi. Kemudian digunakan ain untuk an-nabi'ah mata air. Kemudian emas juga disebut ain lil musyabah karena dianggap adanya keserupaan. Ya, maka orang-orang yang menetapkan hakiki dan majaz, mereka mencontohkan, ada di antara mereka yang mencontohkan majaz dengan ain. Mereka katakan ain hakiki untuk mata kepala, majaz untuk mata air, majaz untuk ain dalam artian emas, dan seterusnya. Maka beliau mengatakan pendapat ini atau contoh semacam ini dikritik jika ini disebut sebagai majaz, maka dikritik oleh seluruh Islam Demia. Beliau katakan bahwasanya semua kata tersebut tidaklah ada dalam bahasa Arab kecuali terikat bergandeng dengan kata-kata yang lain, sehingga menunjukkan kalau ain di situ maknanya itu, ain di sini maknanya itu. Lakin aksarun akan tapi mayoritas mereka, mayoritas orang-orang yang mengatakan hakiki dan majaz mengatakan bahwasanya ain itu adalah kata mustarok, bukan hakiki dan majaz. Nah, kalau demikian kita contohkan dengan contoh yang lain, yaitu kata-kata araksu. Mereka mengatakan raksu kepala itu adalah hakiki untuk kepala manusia. Kemudian mereka mengatakan ada raksu darbi, kepala jalan, itu maksudnya awal jalan. Raksul ain, kepalanya mata air, itu artinya sumber air, airnya. Kepala satu suku maksudnya adalah pemimpinnya. Raksul amri, kepala satu perkara, artinya yang pertama kali. Raksul syahri, artinya awal bulan. Raksul hauli, awal tahun. Dan semacam itu. Nah, kepala-kepala dalam ini, istilah ini mereka sebut majaz. Padahal mereka tidak menjumpai sama sekali istilah raksul itu digunakan terbebas dari qaid, terbebas dari indikator. Bahkan mereka menjumpai bahwasanya kata tersebut mereka jumpai annahu ustumila bil quyud fi ra'sil insan, kepala dalam artian kepala manusia itu pun digunakan dalam bahasa Arab dengan gandengan, tidak mutlak tanpa penggandeng. Contohnya firman Allah wamsahu biru'usikum, ada kata-kata kum yang menunjukkan kalau rumus yang dimaksudkan kepala manusia, dan usaplah kepala kalian. Kalau seandainya wamsahu ru'us maka tidak diketahui maknanya apa yang dimaksudkan, apakah kepala manusia ataukah tidak, ataukah kepala yang lainnya, kepala kambing, kepala ayam. Kalau jemaah wamsahu'us maknanya baru diketahui ketika bunyi ayatnya wamsahu biru'usikum, ada kata-kata kum. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya mengatakan rukus itu adalah makna hakiki untuk rukus adalah kepala manusia tidak benar. Buktinya seandainya kita katakan bunyi ayatnya atau bunyi kalimatnya wamsahu biru'us, oh gak paham maknanya. Padahal pengertian hakiki, pengertian hakiki ya, itu jika disampaikan satu kata tersebut tanpa ada gandengan, pengertian hakiki, jika kita mendengar satu kata tanpa gandengan, kita akan menangkap dengan makna hakiki. Dan makna majaz itu baru kita tangkap ketika ada gandengannya. Maka apakah benar menyebut ini sebagai majaz, hakiki dan majaz? Padahal ketika wamsahu biru'us tidak ditangkap kalau itu kepala manusia. Tidak bisa ditangkap oleh orang yang mendengarnya, oh yang dimaksudkan kepala manusia. Blank. Kalau cuma wamsahu biru'us itu blank. Dan memang orang Arab tidak menggunakan kata-kata apapun kecuali bergandeng supaya jelas maknanya, kepala orang, kepala kalian, atau kepala jalan, kepala ini dan seterusnya. Itu orang Arab mesti maknanya menggandeng. Syekh Islam mengatakan tidak pernah orang Arab menggunakan kata-kata ini kecuali bergandeng. Tidak ada yang mujarab anil quyud, tidak ada yang tanpa bergandeng. Maka ini bukti ya, kalau tidak tepat mengatakan ingin manja. Yang tepat dikatakan ingin manja ketika kata tersebut seandainya tidak bergandeng ditangkap makna hakikinya. Baru ketika bergandeng tertangkap makna manja. Nah, ini contoh tepat untuk manja dalam pengertian yang disampaikan oleh orang-orang yang menetapkan adanya manja. Demikian juga tadi masalah ain. Seandainya ini dibagikan, dijadikan sebagai contoh hakiki dan manja, maka juga tidak tepat, karena tidak ada kata-kata ain kecuali dalam kalimat kecuali bergandeng. Tidak ada kata-kata ain itu digunakan dalam kalimat tidak bergandeng. Kalau memang kata-kata ain dalam artian mata kepala itu adalah makna hakiki, maka datangkan kalimat orang Arab. Di situ cuma disebutkan al-ain dan bisa ditangkap maknanya adalah mata kepala. Tidak ada. Jadi pasti ain itu digandengkan dengan sesuatu. Yang dengan itu diketahui maknanya. Seandainya cuma disebut ain tanpa ada gandengannya, orang menangkapnya blank. Apa maksudnya tidak bisa dipahami. Nah, ini menunjukkan tidak tepat kalau hal-hal tadi disebut sebagai contoh hakiki dan manja. Wanahmihi dan contoh yang lain, wahadal qaitu yamna'u anta tukula fihi tilkal ma'ani. Maka qait ini di sini kum, inilah yang mencegah masuknya makna-makna yang lain, kepala jalan, kepala bulan, kepala ini tidak bisa dipahami. Kepala-kepala tadi tidak bisa dipahami untuk kalimat wamsaufiyurusikum, gara-garanya pak. Dan hanya bisa dipahami rusikum kepala manusia karena ada poinnya itu kata-kata kum. Inilah yang menghalangi masuknya makna-makna yang lainnya. Gunawan. Faidah kila rasul aini wa rasul darbi wa rasul nazi wa rasul amri هذا المقيد ويرادك مقيد الدالي ومجموع اللفظ الدالة هنا غير ومجموع اللفظ الدالي هنا ومجموع اللفظ الدالي مقيد الدالي ومجموع اللفظ الدالي هنا غير مجموع اللفظ الدالي هناك. Lakin ishtarokan ishtaroka fi ba'di lafzi kashtaroka kashtiroki kul asma'il ma'rifati fi filami ta'rifi walau kudira anna natiqa bil lughati nataqa Natakob bilafzi rohsin rohsil insani awalan li'anna al-insana yatasawwaru rohsuhu qabla ghairihi wa ta'biru awalan huwa yatasawwaru awalan fannatakobu bihadal mudafi awalan la yamna'u annan ayyan taqa bihi mudafan ila ghairihi thaniyan wa la yakunu hadha min al majazi kama fi sa'iril mudafati fa idza qila ibnu adama awalan lam yakun qawluna Ibnu Farsi wa Ibnu Himari majazan wa kadzalika idza qila bintul insani, lam yakun qawluna bintul farsi fa'ati bintul farsi majazan. Wa kadzalika idza qila ra'sul insani awalan, lam yakun qawluna ra'sul farsi majazan. Wa kadzalika fi sa'iril mudhafati wa idza qila yaduhu aw rijluhu. Nah, fa idza qila, maka ketika dikatakan ra'sul ain dalam artian sumber mata air, kemudian awal jalan ra'sul nas dalam pengertian pimpinan, ra'sul amri, fa hadzal muqayyad ghairu dzal muqayyad. Maka muqayyad ini berbeda dengan muqayyad itu. Namun semuanya muqayyad. Ra'sul insani, ra'sukum, ini muqayyad. Ra'sul ain juga muqayyad. Muqayyad yang ini, kata yang bergandeng dengan yang lain ini, yang ini bergandeng dengan ini, yang itu bergandeng dengan itu. Dan majmu'ul lafzi, kumpulan dari kata ra'sul ain ini kan jadi satu majmu'. Sukum ini jadi satu majmu', satu kumpulan. Ya. Maka wa majmu'ul lafzi adalli huna, maka kumpulan kata yang dalam menunjukkan di sini ra'sul ain misalnya berbeda dengan kumpulan kata yang menunjukkan makna di sana. Berbeda dengan kata-kata ra'sukum. Cuma dua kumpulan ini istaroka keduanya memiliki kesamaan dalam sebagian kata, yaitu sama-sama ra'. Kasirati kulil asma'il ma'rifati, dan karena adanya kesamaan ini tidak bisa menyebabkan kita mengklaim yang ini hakiki di sini dan majaz di sini. Kenapa? Karena titik kesamaan di sini kasiroki kuli asma'il ma'rifat, bagaimana titik kesamaan semua isim ma'rifat sama-sama punya lam ta'rif. Maka seandainya kita andaikan bahasanya orang yang mengucapkan bahasa, yaitu orang Arab, mengucapkan ra'sul insan awalan, pertama kali dan langsung ra'sul insan, ra'sukum. Karena manusia hanya menggambarkan, membayangkan kepalanya sebelum yang lainnya. Dan ungkapan bahasa awalan pertama kali adalah apa yang tertawar bisa dibayangkan terlebih dahulu. Fanun kubiatul mudhofi awalan, maka diucapkannya kata ini dan kata ini bergandeng. Diucapkannya kata ini pertama kali dalam keadaan bergandeng, layaknya tidaklah menghalangi ayat tasbih. Seandainya kata ini diucapkan bergandeng kepada yang lainnya, dan ini tidak termasuk majaz sebagaimana gandengan-gandengan yang lain. Dan kepada orang Arab pertama kali ngomongnya itu ra'sul insan. Baru setelah itu 10 tahun setelah itu ketemu ra'sul ain, ketemu ra'sul qaum. Maka ketika maka timbulnya gandengan yang menyusul ini tidak menyebabkan ra'sul ain, ra'sul qaum itu majaz. Kenapa? Kalau konsekuensinya sendiri nanti semua mudhofat majaz semua, padahal tidak. Karena bisa itu mudhofat sebagaimana mudhof-mudhof yang lain, misalnya Ibnu Adam, anaknya Adam. Awalan pertama kali orang cuma mengatakan anak Adam, maka ini tidaklah menyebabkan kita mengatakan bahasanya anak kuda, anak keledai itu majaz. Dan aku pertama kali kalimat orang Arab itu ibnu ada, belum ada ibnu anak muda, cuma adanya istilah kata-kata anak ada. Kemudian baru setelah itu 10 tahun setelah itu atau 12 tahun setelah itu muncul anak muda. Apa kita katakan anak muda ya, dengan penelitian anak muda maka anak jadi remaja. Karena hati dari anak adalah anak anak anak ada. Saya katakan demikian? Tidak. Orang yang menetapkan majas dan hakiki mengatakan ini bukan majas. Maka demikian juga anggap saja pertama kali kata yang muncul kalau sudah indah. Baru setelah itu muncul kata-kata 10 tahun setelah itu muncul kata-kata Rasul kaum. Ini tidak bisa kita katakan bahasanya Rasul kaum ya, digunakan Ra'as dalam artian pimpinan. Ini adalah majas karena Ra'as itu mana aslinya kepala orang. Kalau kita berani mengatakan demikian, kata Syaikhulislam konsekuensinya ya, ibnun itu makna hakikinya adalah anak ada. Sedangkan ibnun dalam kata-kata ibnul faus itu majas. Ternyata orang yang menerima majas, memakai majas dan hakiki tidak mau menerima hal ini. Loh, apa bedanya ini dengan itu? Kenapa yang di sini dikatakan majas ya, di sini tidak dianggap majas? Demikian juga jika kita katakan kalimat yang pertama kali bintul insan ya, maka ini tidaklah menyebabkan kita katakan munculnya kata setelah itu bintul faros itu sebagai majas. Maka demikian pula jika kita katakan rasul insan itu yang muncul pertama kali, maka ini tidaklah menyebabkan rasul faros majas. Demikian pula dalam semua mudhaf, tangan insan, kaki insan, tangan manusia, kaki manusia, kemudian digunakan istilah tangan dan kaki untuk yang lainnya, ini tidak bisa kita katakan juga majas. Fa'idha kila inna hadha hakikatun wa zata mazadun lam yakun hadza aula minal aqsi wa aidan minal asma'i ma takallamu bihi ahlul lughati mufradan kalabdil insani wa nahli summa qad istamalu muqayyadan bi idafatin bil idafati ka qawlihim insanul aini wa ibratil zira'i wa nahwi dhalika wa bitakthiri an ayyakuna fil lughati haqiqatun wa mazadun wa qad idda'a ba'duhum anna hadha minal majazi fa huwa ghalatun wa huwa ghalatun fa innal majaza huwa lafzul mustamalu fi ghairi ma huwa awalan wa huna lam yustamal al-lafzu bal rakibu bal rukiba ma'al lafzil akhar fa sara wada'an akhara bil idafah. Faizakilah, maka jika ada yang mengatakan bahwasanya kata-kata ro'al dan yang lainnya tadi adalah hakiki jika dikaitkan dengan hewan, dan tidak hakiki jika dikaitkan dengan bukan hewan. Ya, kalau ro'al itu hakiki kalau itu dikaitkan dengan orang, ro'sul insan, ro'sul ibil, dan seterusnya. Dan kalau ro'sul yang lain, ro'as untuk jalan, nah ini tidak tidak hakiki namanya. Maka jawabannya lain sejak luhada buat hakikatu, tidaklah menjadikan hal ini sebagaimana hakiki lebih baik daripada bi'aula min ayin ja'al ma'udhifa ilal insan ra'asun. Lebih baik, lebih utama daripada ayat-ayat tidak dijadikan hakiki itu adalah apa yang dinisbatkan kepada, dikaitkan kepada manusia. Tapi misalnya dikatakan bahwasanya kalau ro'as untuk hewan, manusia atau hewan, ayam atau yang lain, itu hakiki. Tapi kalau ro'as untuk jalan, ro'as untuk apa tadi, mata air, maka itu majaz. Maka Rasulullah SAW mengatakan, gimana kalau kita katakan ro'as untuk insan saja yang hakiki, adapun selain insan, selain manusia, hewan, itu majaz. Kan sama saja. Kenapa kemudian hakiki untuk hayawan dan tidak hakiki untuk benda mati? Apa tidak lebih baik kita katakan mengatakan membuat menetapkan majaz dan hakiki dengan membedakannya dengan hewan dan bukan hewan, itu sama saja dengan membedakan hakiki dengan majaz antara orang dengan bukan orang. Tadi di kitab yang lewat telah kita telah ada bantahan dari Syekhul Islam untuk menjadikan ro'as kalau untuk orang hakiki, untuk selain orang majaz. Nah sekarang diturunkan orang yang menetapkan majaz bikin kalimat lain. Nah yang kita katakan hakiki itu ro'as kalau untuk hewan, manusia dan hewan. Yang lainnya majaz. Maka kata sistem, apa bedanya dengan penjelasan yang telah lewat, yang telah selesai dibantah, bahasanya ro'as untuk insan hakiki, ro'as untuk selain manusia majaz. Ini kan sudah dibantah, sudah selesai. Kalau kemudian mereka membuat pernyataan ro'as untuk manusia dan hewan itu hakiki, untuk benda mati itu majaz. Maka kata Syekhul Islam, pembagian ini sama pembagian tadi sama, sama saja. Dan pembagian yang pertama sudah dibantah, ya ini juga sama. Nah, itu maksudnya. Tumakot yudhaku ilaman la yutasawwaruhu aksahuna. Kemudian kata-kata ro'as itu terkadang dikaitkan dengan dengan sesuatu yang mayoritas manusia tidak membayangkannya, itu dikaitkan dengan hewan-hewan kecil yang belum pernah terlintas di benak mayoritas orang-orang yang mengucapkan bahasa tersebut. Faidha qila, maka jika dikatakan innahu ra'as untuk hewan-hewan tadi adalah hakiki, falima, dan maka kenapa tidak kita katakan ra'as adalah juga hakiki untuk ra'asul jabal, puncak gunung disebut ra'asul jabal, dan ra'as untuk jalan dan untuk mata air. Demikian juga semua yang dikaitkan kepada manusia berupa anggota badannya atau anak dan tempat tinggalnya, yudhafu mithluhu ila ghairihi, maka anggota badan manusia selain kepala, tangan dan kaki itu juga digandengkan kepada yang lain selain manusia. Jadi pembahasan ra'as sudah lewat, kaki misalnya. Maka ada istilah kaki manusia, ada istilah kaki gajah, kaki kambing, kaki kucing. Demikian juga dinisbatkan kepada benda-benda mati. Maka jika kita katakan makna hakiki untuk kaki adalah kaki manusia, ya usia kita katakan kaki untuk gajah, kaki untuk semut, kaki untuk kucing, majah. Dan mereka tidak memakainya. Mereka orang-orang yang memakai majas itu tidak menerima pengertian semacam itu sebagai majas. Namun semuanya hakiki semua. Maka ada Ra'sul Jabal, puncak gunung dalam bahasa Arab disebut Ra'sul Jabal, sumber mata air disebut Ra'sul Ain. Kemudian ada khatmul jabal. Khatmul itu belalai, belalai gunung, hidungnya gunung. Wafamul wadi, maka mulut lembah, mulut lembah. Dan ada juga istilah batnul wadi, perut lembah. Ada juga ra'sul jabal, ada juga dhahrul jabal, punggung gunung. Ada istilah perut bumi dan ada punggung bumi. Perut bumi itu artinya dalam tanah, punggung bumi itu permukaan tanah. Wistakmal ma'al alifi wawalafu zahir wal batin fi umurin kafirati, dan digunakan dengan menggunakan alif, alif itu alif lam ta'rif, istilah zahir dan batin dalam banyak hal. Nah, wal makna fil jami', makna semua yang menggunakan istilah zahir dan batin, anna zahir, maksudnya yang zahir itu disebut zahir lima zahara, karena nampak fatabayana, sehingga jelas. Dan batin adalah segala sesuatu yang tersembunyi, fakhofya, sehingga sehingga samar. Oleh karena itu, kenapa punggung orang itu disebut zahran? Karena dia kelihatan. Dan kenapa perut manusia disebut batn? Karena tersembunyi. Faidah kila, maka jika ada yang mengatakan ini adalah hakiki dan itu majas, perut batin untuk manusia itu hakiki, dan perut untuk istilah perut bumi itu majas, maka pernyataan demikian tidaklah lebih baik daripada seandainya dibalik. Dan kita balik, batin dalam istilah perut bumi itu hakiki, dan batin dalam istilah perut manusia itu majas. Siapa yang mengatakan itu lebih baik ini daripada itu harus memberikan alasan. Seandainya cuma tanpa alasan, Ada orang mengatakan batan untuk perut manusia itu hakiki, batan untuk perut bumi majas, maka orang akan mengatakan, oh, kalau saya batan untuk bumi itu hakiki, batan untuk manusia majas. Enggak, ya lebih baik ini ya, kalau mau mengatakan lebih baik, apa alasannya? Kalau dia menyampaikan alasan, nah nanti dituntut apakah alasan tersebut memang pas apakah tidak. Wa'idan, dan juga minal asma' di antara kata benda ada yang diucapkan oleh al-lughah, oleh pengguna bahasa dengan sendirian, semacam al-insan dan yang lainnya. Kemudian terkadang digunakan berkait, dihubungkan pada yang lain, misalnya insanul ain, ibrahul zira, ibrah jarum, ya, jarum hasta, wana mudarika dan semacam itu, ibrah itu jarum, dan digandengkan dengan ibrahul zira. Wabitakdir, maka dengan anggapan bahasanya dalam bahasa Arab ada hakiki dan majaz, maka sebagian orang mengklaim bahasanya ini majaz, insanul ain itu majaz. Wa ghalat, ini adalah satu hal yang salah. Maka dalam idhofah-idhofah tadi, jika dikatakan itu majaz, batulul ardh itu majaz, atau famul wadi, mulut tembah itu majaz, kalau ini semua dikatakan majaz, salah. Di mana tak salahnya? Kita kembali kepada pengertian majaz menurut orang yang menetapkan adanya majaz. Majaz menurut orang yang menetapkan adanya majaz adalah kata yang digunakan tidak pada maudhi alahu, makna aslinya awalan pertama kali. Wahuna, dan di sini yang terjadi bukannya lam yastama al-lafdu, bukannya lam yastama al-lafdu, kata tersebut tidak digunakan dengan pengertian yang lain, cuma kata tersebut disusun dengan kata yang lain. Untuk kata yang ada mufradnya, ada yang disebut bersendirian dan ada yang bergandeng, contohnya insan tadi. Kemudian maka mengatakan insan dalam pengertian manusia adalah hakiki, kemudian insan dalam pengertian ain, insanul ain dalam pengertian ulalam itu insanul ain, maka pengertian insanul ain itu dianggap majaz, ini tidak benar, karena yang namanya majaz titiknya adalah digunakan. Kalau kita katakan insan tanpa digandeng dengan yang lain kemudian maknanya berubah, nah itu majaz. Yang namanya majaz digunakan kata yang sama dengan pengertian yang beda. Insan, wah. Dan digunakan kata-kata insan tanpa tambahan. Artinya apa? Artinya tembok. Nah itu baru disebut majaz. Padahal yang terjadi di sini antara insan dengan insanul ain itu bukan istimalnya berubah, penggunaannya berubah, cuma yang satu bergandeng, yang satu muroka. Maka yang terjadi adalah takkit, bukan istimal. Maka yang terjadi adalah penambahan kata, penambahan, bukan penggunaan yang dengan makna berbeda. Ya, berdasarkan pengertian majaz, maka yang namanya majaz itu harus istiqmal. Artinya katanya itu sama dengan kata hakikinya. Kata hakikinya insan, ya udah, ini kata hakiki. Kemudian digunakanlah kata-kata insan dengan pengertian yang lain. Nah, ini majaz. Adapun kemudian setelah insan manusia, kemudian insan dikasih idhofah, ini tidak bisa disebut majaz. Karena yang terjadi bukan perubahan istimal. Balhum kibam alam dan akal, yang terjadi adalah kata ini disusun dengan kata yang lain. Sehingga setelah disusun dengan kata yang lain, fa jadilah wa'an akhar, ada pemaknaan lain, yaitu pemaknaan karena idhofah. Bukan pemaknaan karena majaz. Nah, di sini timbul ya, makna baru karena sebab idhofah. Kitabun buku, kitabun Zaidin, timbul makna baru. Tapi makna baru di sini karena sebab idhofah, bukan karena sebab istiqmal, bukan karena sebab penggunaan. Kalau untuk bilang mudhofan di mana, nah yang namanya majaz. Kalau untuk bilang mudhofan artinya satu kata itu digunakan dalam bentuk mudhof dengan makna a, termasuk mila fitilkan idhofati, kemudian digunakan juga dengan mudhof fi ghairihi maknanya jadi b, nah itu baru majaz. Kitab Zaidin, dalam ini maknanya bukunya Zaid. Kemudian kita gunakan juga kata-kata kita Zaidin, namun pengertiannya lain. Pengertiannya jadi toko bukunya Zaid misalnya. Nah ini baru majaz. Sebagaimana kita pun dalam pengertian buku, kemudian kita gunakan kita pun dalam makna misalnya toko, misalnya toko buku. Nah ini baru majaz. Makanya yang namanya kita Zaidin, ini baru majaz ketika ada kalimat kitab Zaidin dan maknanya bukan bukunya Zaid. Itu majaz. Jadi yang jadi poin pokok dalam majaz adalah istimal, katanya sama, penggunaannya beda ya, berbeda dengan yang pertama. Nah yang kedua ini majaz. Adapun jika berbedanya itu karena sebab mendapatkan penambahan kata, maka itu bukan majaz. Contoh bahwasannya perubahan karena takit tidak disebut majaz, bal idza kana ba'labak wa hadrul maut. Bahkan istilah ba'labak dan hadrul maut, keduanya nama tempat. Dan ini adalah takit, hadrul artinya datang, maut kematian. Hadrul maut jadi nama tempat. Wa nahu dan semacamnya. Nah ini adalah hadrul maut adalah termasuk kata-kata yuk kamu tarkib masjid. Tarkibnya disebut tarkib masjid. Bacaan kanan al-aslu fil idhofatu, setelah aslinya adalah terjadi idhofah. Laifo, ternyata hadromo dalam pengertian nama tempat itu tidak disebut majaz oleh para pengguna majaz. Padahal kalau karena sebab idhofah tadi disebut majaz, maka harusnya di sini juga terjadi majaz. Insan dengan insanul ain, insanul ain disebut majaz. Maka harusnya karena sebab takik, maka hadir maut harusnya maknanya aslinya adalah hadirnya kematian, kemudian berubah maknanya di mana tempat, harusnya dihukumi majaz. Ternyata kok tidak, makanya bukti kalau takkit ya, itu bukan majaz. Perubahan makna karena takkit dan itu bukan majaz. Nah kalau insan dengan insanul ain tidak disebut majaz, famalam yang terbihi ilam mudofan, maka kata-kata yang tidak diucapkan kecuali mudof itu lebih layak untuk tidak disebut majaz. Maka jika kita telah menerima raksu dan raksul ain tapi bukan majaz, maka seharusnya yang tidak digunakan kecuali mudof itu juga harus, maka lebih layak untuk tidak disebut majaz. Kalau insan, insan itu bisa digunakan sendiri yang cuma disebut insanul, dan orang menangkap dengan makna isna. Ini tidak menjadi majaz gara-gara insanul ain, maka ra'sun, ra'sul insan dengan ra'sul yang lain lebih layak untuk tidak disebut mengalami majah. Ini bantahan jika pengertian majaz adalah kata yang digunakan tidak pada makna sebenarnya. Maka apa yang dimaksud dengan makna sebenarnya? Nah, ini yang dibahas. Titik sentralnya pembahasan pada apa itu makna sebenarnya. Apa makna sebenarnya yang dimaksud adalah sudah ada kesepakatan maknanya ini sebelum dipakai, telah dibantah. Atau yang dimaksud makna sebenarnya adalah makna yang pertama kali digunakan, maka juga sudah dibantah. Dari mana tahu kalau orang Arab dulu tidak pernah menggunakan ra's dalam pengertian kecuali cuma kepala manusia, kemudian baru itu menyusul. Nah, seandainya juga sudah dianggap diketahui, tadi juga sudah dibantah. Maka kemudian di sini beralih kepada pembahasan bantahan yang lain untuk masalah hakiki dan majaz. Ya, betul. Oh. definisi hakiki adalah makna yang segera terlintas dalam benak enggak mutlak ketika satu kata itu disebut sendirian tanpa gantengan. Sedangkan macam adalah makna yang tidak langsung masuk ke dalam benak. Atau macam adalah sesuatu yang bisa ditiadakan, ya, bisa menerima negasi, sedangkan hakiki adalah sesuatu yang tidak bisa menerima negasi. Maka tingkat definisi hakiki macam sederhana ini, maka sekulisan kembali memberikan bantahan. Bantahannya, maka ini apa yang kau maksudkan dengan istilah terbebas dari indikator dan bergandeng dengan indikator, apa maksudnya? Tolong jelaskan. Jika yang dimaksud dengan indikator adalah indikator lafaz, maka semua kata kalau dalam kalimat mesti punya indikator. Tidak ada satu kata yang tersusun kemudian tanpa punya indikator. Semua kata punya indikator. Itu tidak ditemukan kata mutlak itu jadinya. Dengan definisinya, kalau mutlak tanpa embel-embel, tanpa indikator, maka itu hakiki. Kalau ada indikatornya kemudian tertangkap pada satu makna tertentu, nah itu wajar. Maka boleh tetapkan di sini, di paragraf ini, semua kata jika itu tersusun punya indikator. Jika yang dimaksud indikator adalah indikator lafaz, semisal satu isim digunakan bergandengan dengan mudhofnya atau bergandengan dengan lam ta'rif, nah ini indikator. Kitabun sama al-kitabu, itu al itu indikator mudhofiah. Kitabun sama kitabun zaidin, zaid itu indikator mudhofiah. Demikian juga ketika satu kata tersebut status sebagai fa'il, maf'ul, mubtada dan khobar, maka kesimpulannya tidak dijumpai fil kalam mu'allaf dalam satu kalimat yang tersusun satu isim kecuali mubayyah, kecuali terkait dengan indikator. Demikian juga fi'il, jika yang dimaksud fi'il itu terikat dengan yang lain adalah lam dalalu, fi'il itu harus punya fa'il dan terkadang digandeng dengan maf'ul bi, dhaw zaman atau dhaw makan, maf'ul lahu atau maf'ul ma'ahu, maka falhal maka keadaan kenyataannya menunjukkan bahwa fi'il tidaklah digunakan sama sekali kecuali bergandeng. Sedangkan hal lebih-lebih lagi mesti bergandeng, dan gandengannya itu berarti indikator lafziyah. Fa inal harfu kama huruf asal bini makna, setiap bini makna dipakai untuk satu makna dan itu juga bergandeng dengan yang lain. Jika tidak bergandeng belum punya makna. Fa bil jumlah maka kesimpulannya tidaklah dijumpai dalam semua dalam satu kalimat sempurna isim, fi'il atau huruf kecuali bergandeng dengan beberapa gandengan sehingga gandengan tersebut menghilangkan status isim atau fi'il tadi sebagai isim atau fi'il yang mutlak tanpa gandengan. Baiklah, kalau nanti mayamal itlaq an kulli baitin, maka jika indikator atau gandengan itu adalah hal yang mencegah terjadinya makna mutlak dari semua bait, ya, adanya gandengan itu menyebabkan tertegahnya makna mutlak. Makna mutlak yaitu hakiki bahwa ada ketika bimbang dari fa'il, maka kita katakan falainya bersalah, maka tidak ada dalam kalimat yang diucapkan oleh semua manusia satupun kosakata yang bebas dari fa'il. bebas dari indikator tambah indikator luar. Baik, boleh jadi itu kalimat ismiyah atau fi'liyah. Oleh karena itu, kalam atau kalimat dalam bahasa Arab dan dalam bahasa yang lain tidaklah digunakan kecuali berkait, asalkan adalah jumlah yang sempurna. Boleh jadi jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah atau jumlah nida'iyah. Jika kita mengambil pendapat adanya jumlah jenis yang ketiga, sebagian ulama nahwu mengatakan bahwa jumlah itu ada tiga macam, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, sama jumlah nida'iyah. Ya zaidu itu jumlah nida'iyah, karena makna ya zaidu adalah ada'u zaidah. Ya itu adalah ya harfun nida, itu pengganti pengganti fi'il dan fa'il. Ya zaidu, zaid ya itu pengganti dari kata-kata ada'u atau alahi. Oleh karena itu di sebagian buku nahwu pembahasan munada itu masuk dalam bab al-mafa'il. Jadi al-mansubat, di antara al-mansubat adalah al-mafa'il, maf'ul maf'ul, maf'ul bih, maf'ul fih, maf'ul min ajlih, maf'ul ma'ah dan seterusnya. Nah, termasuk di sana nanti termasuk di bab mafa'il al-munada. Kenapa al-munada masuknya bab mafa'il? Karena munada dalam pandangan orang nahwu adalah maf'ul bih, dengan membuang fi'il dan fa'ilnya, kemudian fi'il dan fa'ilnya itu dibuang diganti harfun nida. Maka ya zaidu itu sudah jumlah. Ya zaidu itu sudah jumlah dalam pandangan nahwu. Karena ada yang ngasih nama itu jumlah nida'iyah. Ya, tidak disebut jumlah fi'liyah, tidak disebut jumlah ismiyah. Kemudian pembahasan Syekhul Islam kemudian meluas lagi, melebar. Setelah tadi membahas hakiki dan majaz, maka di kalimat ini Syekhul Islam berubah, pindah ke topik yang lain, yaitu di paragraf berikutnya pembahasan bahwasanya kalimat secara bahasa adalah adalah jumlah mufidah. Itu maknanya secara lughah dan bukan maknanya secara nahwu. Kalau dalam nahwu kalimat itu adalah unsur pembentuk kalam. Maka Syekhul Islam menegaskan kalau tinjauan bahasa bukan tinjauan istilah nahwu, kalimat itu sama dengan kalam. Ini gara-gara di paragraf atasnya beliau mengatakan walihada kana lafzul kalam wal kalimatu. Oleh karena itu lafaz kalam atau lafaz kalimat. Karena beliau kemudian ingat bahasanya kalam itu sama dengan kalimat secara bahasa, meskipun berbeda kalau menurut istilah nahwu. Maka gara-gara beliau tadi mengatakan walihada kana lafzul kalam wal kalimah fi lughatil arab, dan lah kalam dengan kalimat. Maka beliau kemudian menjelaskan hubungan antara kalam dengan kalimat. Kalimat adalah bagian dari kalam menurut nahwu, namun kalimat adalah sama dengan kalam fil lughah. Maka jadi pembahasannya mengembang ke arah sana. Amma mujaratul ismi wa fi'li awil harf alladhi ja'ala ma'nan laisa ismin wa la fi'lin fa'ada laisa ma fil kalamil Arab qatun kalimatan. Wa inama tasmiyatu hadza kalimatan istilahun nahwiyun. Adapun isim semata baitun atau fiil semata atau harf yang memiliki makna namun cuma sendirian, fi misalnya, atau harf yang memiliki makna dan dia bukan isim, bukan pula fi'il, maka kalau kata-kata itu semata isim sendirian, fi'il sendirian, fahadhal yusamma, maka ini tidaklah disebut dalam omongan orang Arab, tidak disebut kalimah. Baitun saja tidak disebut kalimah dalam bahasa, meskipun baitun itu kalimah menurut nahwu, tapi baitun itu bukan kalimah menurut bahasa Arab. Kenapa? Karena baitun atau koma itu disebut kalimah. Penamaan ini baitun atau koma dengan kalimah adalah istilahun nahwiyun, adalah kesepakatan orang nahwu dan bukan makna bahasa. Yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.